Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Amma ba'd, ikhwati wa ahibbati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai detik ini Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita untuk kita berada di atas Islam, iman, istiqamah, bisa melaksanakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala salat maghrib secara berjamaah di masjid. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga nikmat itu semua kepada kita dan menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang syakur, senantiasa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fabarakallahu fikum bi'idnillahi ta'ala wa bi'aunih. Kita akan melanjutkan pelajaran kita atau kajian kita pada kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi rahmatullahi taala alaih rahmatan wasi'ah. Masih dalam bab taubah sampai pada ucapan Asy-Syaikh Asy-Syarih Muhammad bin Salih Al-Uthaymin rahimahullahu ta'ala pada syarat yang keempat, atau contoh yang keempat dari syarat yang ketiga. Contoh keempat yang boleh disebutkan adalah masalah al-ghibah. Baik. Sebelum kita melanjutkan, sedikit kita murojaah. Apa syarat yang pertama dalam taubat? Yang disebutkan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Yang keras. Yang keras. Syarat yang pertama. Syarat taubat. Yang pertama. Kalau enggak hafal gimana mau bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Kita ini banyak dosa. Sering kita harus bertobat menjadi hamba Allah yang tawab. Syarat yang pertama yang disebutkan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Al-ikhlas, poin utama dan pertama. Nah, ikhlasul lillahi ta'ala, ahsan. Syarat yang kedua, naam, an-nadam, penyesalan terhadap apa yang telah dia perbuat. Syarat yang ketiga, apa? Meninggalkan perbuatan tersebut. Nah, kalau itu sesuatu yang wajib yang ditinggalkan, berarti gimana? Perkara yang wajib dia tinggalkan, dia bertaubat, harus meninggalkan. Berarti bagaimana sampingnya? Contoh-contoh sudah disebutkan, birrul walidain, silaturrahim. Dia enggak berbakti sama orang tuanya, dia bertaubat. Bagaimana dia meninggalkan kemaksiatan tersebut? Sampingnya, sampingnya, sampingnya. Syarat taubat meninggalkan apa yang dia telah perbuat dari kemaksiatan kepada Allah. Kalau yang dia perbuat itu meninggalkan kewajiban, berarti tetap seperti itu atau bagaimana depannya? Tidak tahu juga, samping kanannya. Sampingnya. Depannya. Meninggalkan maksiat, bertaubat kepada Allah, di antaranya dalam meninggalkan al-iqla' anidzam. Bagaimana cara bertaubatnya kalau itu sesuatu yang wajib yang dia tinggalkan? Dia seorang anak yang durhaka, misalkan dia bertaubat kepada Allah, kan kewajiban itu dia tinggalkan. Seharusnya dia berbakti tapi malah durhaka, terus dia bertaubat. Bagaimana caranya dia bertaubat dengan al-iqla' ini tadi? Enggak tahu. Melakukan kewajiban tersebut. Kalau dia orang yang seorang yang durhaka, kewajiban seorang anak adalah berbakti kepada kedua orang tuanya. Ketika dia bertaubat, al-iqla' diantara syaratnya yaitu berarti melakukan kewajiban tersebut. Kalau dia melakukan perbuatan dosa, berarti meninggalkan dosa tersebut dengan apa? Dengan cara ya meninggalkan dosa tersebut. Seperti orang yang mendapatkan hasil dari riba, pekerjaan yang haram, atau perbuatan-perbuatan maksiat lainnya, berdusta, tidak amanah dan seterusnya, dia bertaubat kepada Allah, al-ikhla' anidzam, dia meninggalkan dosa tersebut dengan apa? Dia meninggalkan. Nah. Tayyib. Dan pembahasan terakhir kita kemarin adalah masalah al-ghibah. Contoh yang keempat yang disebutkan oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu taala. Bagaimana cara seorang bertaubat dari ghibah? Naam, yang asahul qaul menurut Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah. Meminta maaf dan ini mendatanginya, meminta kehalalannya. Baik, kalau tidak tahu, nah, kita sebutkan kebaikannya di majelis yang kita menghibahi dia, dan juga dengan apa? Dengan apa? Dengan tambahan yang unduk ini, menyebutkan kebaikannya dan juga apa? Memintakan ampun. Allahumma gfir lahu. Baik. Kita lanjutkan syarat yang keempat. Qala Syekh Asy-Syarih rahimahullahu taala, amma syaratul rabi', adapun syarat yang keempat, fahuwal azam, bertekad, alla ta'uda fil mustaqbal ila hadzal amal, bertekad untuk tidak mengulangi di kemudian hari. Memang azam, bertekad kuat untuk tidak mengulangi lagi apa yang dia telah terjatuh padanya. Fa in kana tanwi an ta'uda ilaih indama tasmah lakal fursah, fa inna taubata la tasih. Perhatikan kata beliau rahimahullah, kalau seandainya dia, jika kamu, kata beliau, tanwi, berniat untuk mengulangi lagi, kalau punya kesempatan, kalau ada fursah, ada kesempatan, maka yang seperti ini barakallahu fik, la tasih, tidak benar taubatnya. Nah, seperti misalkan rajulun kana wal iyadu billah yasta'inu bil mal ala ma'siyatillah, seseorang wal iyadu billah menggunakan hartanya untuk bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yashtari bihil musakkarat, dia dengan hartanya itu membeli sesuatu yang, hal-hal yang buat dia bisa mabuk. Nah, perkara-perkara yang haram. Pergi ke suatu negara, ke suatu negeri, suatu kota dengan tujuan yang haram, melakukan kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, perbuatan yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'usiba bifaqr, kemudian orang ini terkena musibah atau diberi jalan oleh Allah dengan kefakiran, habis hartanya. Nah, dulunya berfoya-foya, punya harta, Allah berikan harta kepada dia, dia habiskan untuk sesuatu yang maksiat, yang Allah subhanahu wa ta'ala murkai, dan alangkah banyaknya yang seperti ini. Wal'iyadzubillah, seorang tidak bisa memanfaatkan harta yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga dan melindungi kita semua. Kita harus bisa menyadari, dan itu pun dengan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala, menjadi hamba Allah yang syakur, yang senantiasa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan bisa memanfaatkan kenikmatan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita untuk hal-hal yang Allah subhanahu wa ta'ala ridhoi. Nah, terkadang apalagi dalam urusan harta, ketika seorang mendapatkan harta, dia merasa ini karena usaha saya, ini karena jerih payah saya. Nah, saya enggak tidur, saya capek, dan ini hasil yang saya dapatkan sekarang. Terserah mau saya gunakan untuk apa, itu hak saya. Dia lupa kepada Zat yang menciptakan dia, lupa terhadap Zat yang memberikan rizki kepada dia. Nah, karena dia merasa itu dia yang mendapatkan, maka dia pun menggunakan untuk hal-hal yang tidak manfaat. Kalau seandainya, dan itu pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala dan taufiq minallah, seorang mendapatkan harta itu pun dia paham karena usaha dia, dengan sebab usaha dia Allah memberikan rezeki itu, dia pun ingat bahwa ini semua dari Allah subhanahu wa ta'ala semata. Maka dengan taufiq dari Allah subhanahu wa ta'ala, dia akan gunakan untuk hal-hal yang manfaat. Dia mungkin akan membantu saudaranya, akan membantu keluarganya, hal-hal yang baik yang dia lakukan. Nah, dia tidak boros, tidak berfoya-foya dengan hartanya, karena dia tahu semua yang dia keluarkan, yang dia dapatkan akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika seorang yang ingat dengan hal itu, insya Allah ta'ala dia tidak akan berfoya-foya, karena hisab yaumul akhir berat. Nah, hisab yaumul akhir berat, dan dia akan menggunakan hartanya dengan sesuatu yang manfaat yang Allah subhanahu wa ta'ala ridhoi. Nah, tidak dengan keadaan seperti yang dicontohkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Ini orang yang jahil, orang yang jauh dari ilmu, orang yang pikiran dia hanya dunia. Nah, lupa dengan akhirat, merasa dunia inilah tempat selamanya bagi dia. Nah, terlebih dalam keadaan dia, kalau orang Arab bilang sedang mabsud, sedang lapang, sedang dalam keadaan masya Allah. Seringnya orang dalam keadaan seperti itu lupa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita meminta tolong kepada Allah, jangan sampai kita lupa kepada Allah dalam keadaan lapang, dalam keadaan sempit maupun lapang. Kalau dalam keadaan sempit saja kita sudah lupa dengan Allah, terlebih lagi dalam keadaan lapang, wal'iyadu billah, akan jauh dan jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nasta'inu billah, kita minta pertolongan kepada Allah untuk dijauhkan dari sifat-sifat dan hal-hal yang seperti ini. Wala hawla wala quwata illa billah. Nah, kata beliau rahimahullah, fa usiba bi faqr, kemudian orang ini usiba bi faqr, jatuh faqr, miskin. Faqr kondisinya di bawahnya miskin. Nah, kalau miskin masih lebih mending daripada fakir. Fakir ini di bawahnya miskin kondisinya. Kata beliau waqala, benar ini mengatakan, Allahumma inni tubtu ilaik, ya Allah sesungguhnya aku bertobat kepadamu. Wa huwa kadzibun, dan dia berdusta, dan Allah Maha tahu tentang itu. Allahumma inni tubtu ilaik wa huwa kadzib, ya Allah sesungguhnya aku bertobat kepadamu dan dia dalam keadaan berdusta, kata Syekh Ibnu Utsaimin. Wa huwa fi niyyati, dan dia dalam niatnya, kalau keadaan dan kondisi dia kembali lagi seperti awal menjadi orang yang punya harta lagi, maka dia akan mengulangi lagi perbuatannya. Dia bertobat kepada Allah karena kondisinya fakir, enggak bisa apa-apa. Kata beliau rahimahullah, fa hadhi taubatu ajiz. Ini taubatnya orang yang ajiz, orang yang gak mampu. Artinya kondisi dia memang gak memungkinkan bagi dia. Mau dia bertaubat mau enggak, ya gak bisa apa-apa. Tapi karena memang kondisi dia gak bisa, dia bertobat kepada Allah, tubtu ilallah, aku bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Gak jujur taubatnya, dan Allah maha tahu. Tubta am lam tatub lasta biqadir ala fi'lil ma'siyah. Kamu bertobat ataupun tidak, kamu gak bisa berbuat maksiat yang seperti kamu lakukan sebelumnya. Nah, kata beliau rahimahullah, karena yang seperti ini didapati dari sebagian orang. Nah, yusabu bifaqr, ketika dia ditimpa musibah atau mendapatkan kefakiran, dia mengatakan taraktu dzunub, aku telah meninggalkan dosa itu sudah, taubat saya. Nah, beliau memberikan contoh, bukan hanya contoh yang enggak ada terjadi, yang cuma khayalan, terjadi yang seperti ini. Yujad ba'dun nas, kata beliau, didapati dari sebagian orang ketika terkena kefakiran, mungkin bangkrut kerjaannya, nah, ditipu orang atau berbagai hal terjadi padanya, hancur, jatuh, amblas, hilang uangnya, hartanya habis. Nah, taraktu dzunub, saya meninggalkan dosa-dosa itu sudah. Nah, lakin yuhaddits, tetapi dia berbisik dalam hatinya, kalau seandainya perkara ini, keadaan dia kembali lagi, maka dia akan mengulangi lagi. Terbukti dengan apa? Ketika kondisinya membaik, mengulangi lagi apa tidak? Nah, itu akan terlihat kejujuran dari taubatnya. Dalam hatinya Allah maha tahu, tapi kita sebagai manusia hanya bisa melihat secara zahir. Mungkin beliau rahimahullah mendapati orang-orang yang seperti ini ketika dalam keadaan fakir bertobat, tapi subhanallah ketika Allah kembalikan kondisi seperti awal, kembali lagi seperti dulu. Maka beliau mengingatkan, jangan sampai kita seperti itu. Nah, bukan berarti beliau tahu hatinya orang. Lah, memberikan contoh, mengingatkan kepada kita, jangan sampai seperti itu. Waliyadzubillah. Fahadihi taubatun ghairu makbulah, maka yang seperti ini taubatnya tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. La tasih, tidak dibenarkan taubatnya. Fabarakallahu fikum. Semua dengan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita selalu ingatkan, kita ini lemah, butuh dengan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam hal seperti ini pun, kita jangan pernah merasa saya hebat, saya bisa, saya mampu. Kita butuh pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam meninggalkan kemaksiatan ini pun, kita berusaha ikhlas, berusaha jujur dalam taubat kita. Jangan sampai ada dalam hati kita niatan untuk mengulanginya lagi di kesempatan waktu. Kalau ada waktu, saya akan ulangi lagi ini. Nah, kita berdoa dan melindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalaupun di saat itu kita tidak ada niatan seperti itu, tapi jangan sampai di kemudian hari ketika ada kesempatan, terbesit lagi dalam hati kita untuk mengulanginya lagi. Kemudian berpikir apa? Gampang, tinggal taubat. Allah maha pengampun, Allah maha penyayang, Allah itu senang dengan hambanya yang bertobat. Itu bisikan-bisikan syaitan. Dalam kondisi seperti itu, masya Allah, ayat ahadith tentang Allahul Ghafurur Rahim keluar semua di benak kita. Allah itu maha pengampun, ayatnya ini. Allah itu maha penyayang, ayatnya ini, hadisnya. Ya sudahlah, gak apa-apa, tinggal taubat lagi nanti. Nah, fabarakallahu fikum. Kondisi seperti ini pun kita butuh pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita harus tinggalkan maksiat tersebut. Kita harus ingat, saya sudah bertaubat dari maksiat ini, saya gak boleh terjatuh lagi dalam hal ini. Saya harus berusaha menghindar. Ingat dengan Allah subhanahu wa ta'ala, yang penolong. Fabarakallahu fikum. Yang jadi masalah wal'iyadzubillah, jangan sampai ketika seorang itu setelah berbuat maksiat, Allah tidak beri kesempatan bagi dia untuk bertaubat. Setelah maksiat, datanglah malakul maut. Mau berbuat apa dia? Enggak sempat bertaubat, tidak sempat menyesali perbuatannya. Nah, wal'iyadzubillah. Wa nasallallahu assalama wal afiyah. Dalam keadaan seperti itu saja, hal-hal maksiat yang di depan mata yang kita faham ini maksiat, kita harus berusaha menghindari. Kita harus ingat kita ini sudah banyak dosa. Hal-hal yang kadang kita ini khilaf, kita tidak menyadari kita telah berbuat kesalahan. Kadang kita mungkin bicara menyakiti hati saudara kita, mungkin kita lalai, banyak hal yang kita ini sudah banyak, yang sudah banyak kita lakukan. Perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan berusaha menghindari kemaksiatan yang kita sadar ini maksiat depan saya. Ini dosa depan saya. Berusaha kita tinggalkan, apalagi kita sudah pernah terjatuh dan Allah selamatkan kita dari jurang tersebut. Nah, kelalaian-kelalaian, dosa-dosa yang kita lakukan dengan khilaf tanpa kita sadari sudah banyak. Kita ini hamba Allah yang zalum kata Allah. Wa kana al-insanu dzaluman jahula. Selalu berbuat zalim kata Allah Subhanahu wa taala. Baik itu menzalimi dirinya sendiri atau menzalimi sang pencipta atau menzalimi orang lain. Sudah cukup banyak dosa. Nah, kita berbanyak istighfar. Makanya Rasul memerintahkan kita untuk beristighfar 100 kali dalam sehari. Sudah kita lakukan apa belum yang seperti ini? Nah, yang kita lakukan mungkin hanya istighfar 3 kali dalam sholat, setiap sholat ya. Berarti minimal 15 kali. Sedangkan dosa kita luar biasa. Nah, apakah cukup? Nah, fanasta'inu billah. Kita minta pertolongan pada Allah, minta taufik untuk dijadikan hamba yang selalu sadar, menyadari akan dosa yang dilakukan orang yang muhasab, yang selalu mengoreksi introspeksi diri. Nah, al-yawma, makanya kata siapa? Kalau tidak salah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, untuk kita selalu muhasabah ketika sebelum kita istirahat. Yuhasib, hari ini apa yang sudah kita lakukan? Ada dosa-dosa yang kita perbuat, kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, menyesali dan berusaha untuk tidak mengulanginya lagi. Nah, menjadi orang yang introspeksi diri, selalu mengingat perasa dan segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu syarat yang keempat. Dan syarat yang kelima yang berikutnya adalah antakuna fi zamanin. Syarat yang kelima ini adalah dia bertaubat pada waktu diterimanya taubat. Fa in taba fi zamanin la tuqbalu fihi taubah. Kalau seandainya orang tersebut bertaubat di waktu yang tidak diterima padanya taubat, maka tidak akan manfaat taubatnya. Wa dzalika ala naw'ain. Dan itu ada dua keadaan. Jadi seseorang harus bertobat di waktu yang diterima taubatnya. Bagaimana maksudnya waktu ini? Kata beliau rahimahullah, jenis yang pertama bi'tibar, dengan i'tibar masing-masing orang kembali dengan kondisinya masing-masing, yaitu kematiannya. Al-maut. Wan-na'u tsani, jenis yang kedua bi'tibaril umum. I'tibarnya adalah keumuman semua orang, yaitu kapan terjadinya yaumul qiyamah. Terjadinya hari kiamat, tanda-tanda hari kiamat. Nah, Seperti apa? Terbitnya matahari dari arah barat. Taubat tidak diterima. Sudah tertutup. Ini secara umum semuanya. Nah, kata beliau rahimahullah, sekarang beliau rinci. Yang pertama, falabudda an takuna taubah qabla hululil ajal, yakni maut. Maka seorang harus bertaubat sebelum datangnya kematian, sebelum datangnya ajal. Fa in kanat ba'da hululil ajal, kalau seandainya datang setelah, ketika dia bertaubat setelah datangnya al-maut, yaitu sudah sampai di kerongkongan, sudah tidak manfaat lagi bagi dia. Sudah tidak bisa lagi bertaubat. Tidak diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat ke-18. Beliau menyatakan, walaisatit taubatu lilladzina ya'maluna sayyi'at hatta idza hadara ahadahumul maut qala inni tubtul an. Walaisatit taubah, dan tidak ada taubat bagi orang-orang yang melakukan as-sayyi'at, kejelekan-kejelekan, ketika telah datang kepada mereka al-maut, mereka menyatakan inni tubtul an, sesungguhnya aku sekarang bertobat, ya Allah. Dalam keadaan al-maut sudah datang, sudah sampai di kerongkongan, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaisa at-taubah, tidak ada taubat bagi mereka, orang-orang yang seperti ini. Haula, kata Syekh Utsaimin, laisa lahum taubah, mereka adalah orang-orang yang tidak diterima taubatnya. Nah, wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Ghafir ayat 84 hingga 85. Falamma ra'au ba'sana, ketika mereka melihat azab kami, qalu amanna billahi wahdah, mereka menyatakan sesungguhnya kami beriman kepada Allah Subhanahu wa taala semata, wa kafarna bima kunna bihi musyrikin, dan kami mengingkari apa-apa yang kami jadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Bertaubat, jadi orang yang beriman. Nah, tapi kata Allah Subhanahu wa taala, falam yaku yanfa'uhum imanuhum lamma ra'au ba'sana, tidak berguna lagi keimanan mereka. Nah, ketika mereka melihat azab kami. Sunnatullahi allati qad khalat fi ibadih, itulah ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang telah berjalan bagi hamba-hambanya. Wa khasirahunalikal kafirun, dan kerugian ketika itu bagi orang-orang yang kafir. Nah, penyesalan yang ada. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, fal insan idza ayanal maut wa hadarahul ajal, maka seorang ketika melihat dengan mata kepalanya sendiri al-maut, nah, melihat al-maut sudah depan mata dia dan hadir al-ajal, fahadha ya'ni annahu ayyisa minal hayah, maka dalam kondisi seperti ini dia telah berputus asa dari kehidupannya. Fatakun taubatuhu fi ghairi mahalliha, artinya sudah kondisi orang yang menyesal, enggak bisa berbuat apa-apa, baru dia bertobat. Saya bertobat ya Allah, enggak manfaat. Nah, tidak manfaat. Setelah dia menyesali kehidupan, bahwa dia tahu la baqa'a lahu, dia tidak akan terus menetap di muka bumi ini, dia akan mati, akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yadhhab wa yatub, kemudian dia pergi dan bertobat kepada Allah. Sudah enggak bisa, sudah bukan pada tempatnya yang demikian. Hadhihi taubatut tirar, kata beliau, ini taubatnya orang yang terdesak, taubatnya orang yang terpaksa. Al-maut amamah, kematian sudah depan dia. Ayan, dia sudah melihat kematian ini, dia sudah siap dia sudah melihat, mendapati al-ajal amamahu, sudah enggak bisa berbuat apa-apa. Menyadari, iya, kehidupan selama ini enggak manfaat buat saya. Taubat. Ini enggak bisa. Ittirar, terpaksa orang seperti ini. Nah, baru menyadari la baqa'a lahu. Dia tidak menetap, tidak akan selamanya di muka bumi. Nah. Fala tanfa'uhu wa la taqbal minhu, maka tidak manfaat dan tidak diterima taubat darinya. Nah. Maka at-taubah la budda an takuna taubah sabiqah, seharusnya taubat itu sebelumnya. Naam. Fa barakallahu fikum. Maka ketika kita misalkan mendapati saudara atau teman kita sakit dan kemudian melihat kondisinya sudah semakin parah, diingatkan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Diingatkan untuk bertaubat. Ditanyain, mungkin dia pernah hutang kepada siapa? Kalau dia masih emang bisa diajak bicara, tanyain sama siapa punya hutang kepada siapa, atau ada orang lain masih punya tanggungan sama dia, ditulis, dicatat. Nah, selesaikan. Terlebih kondisinya memang sudah parah misalkan. Nah, kita jangan cuek dengan hal yang seperti ini. Hal ini pun Asy Ibnu Utsaimin rahimahullah mengingatkan dalam pembahasan hadis yang lainnya. Dalam hadis haqqul muslim 'alal muslim sittun. Dalam hadis itu Asy Ibnu Utsaimin atau Syekh bin Baz rahimahullah, ana lupa di antara kedua beliau, di antara keduanya, di antara beliau menyatakan seperti itu. Ketika menjenguk orang yang sakit, wa idza marida fa'udhu. Ketika sakit, jenguk dia. Menjenguk itu bukan hanya cuma menjenguk, mengingatkan. Nah, terlebih orang yang menjenguk ini adalah sahabatnya. Senang orang tersebut ketika didatangi oleh temannya ini tadi. Sampaikan, diingatkan. Nah, mungkin perlu nulis wasiat, tulis wasiat, sampaikan wasiatnya. Nah, maka ingatkan dengan hal-hal yang manfaat. Nah, tidak hanya menjenguk sudah, ya ini cuma menjenguk gitu aja. Diingatkan atau keluarganya, sampaikan, diingatkan keluarganya untuk mengingatkan al-marid, orang yang sakit. Nah, terkait masalah hutangnya, untuk beristighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa yang dia telah perbuat. Semoga Allah mengampuni dosa-dosanya, seperti itu. Baik, ini yang pertama. Kembali kepada masing-masing kondisi orang, yaitu al-maut. Kapan al-maut datang, maka terputuslah at-taubah. Tidak bisa lagi seorang bertaubat kepada Allah dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala taubatnya dalam kondisi seperti itu. Dan yang kedua, an-na'u tsani, jenis yang kedua, bahwa al-umum, yaitu keumuman manusia. Fa inna Rasul sallallahu alaihi wasallam akhbara, Rasul alaihi wasallam mengkhabarkan, bi annal hijrah la tanqati hatta tanqati taubah wa la tanqati taubah hatta tatlu' asy-syams min maghribiha. Kata beliau rahimahullah, Rasul alaihi wasallam bersabda bahwa al-hijrah tidak akan terputus hingga terputusnya taubat. Syariat hijrah tidak akan terputus hingga terputusnya syariat taubat. Wala tanqati'u taubah, dan taubat tidak akan pernah terputus hingga tatlu' asy-syams, matahari itu terbit dari arah barat. Ini alamatul qiyamah, alamatus sa'ah, tanda di antara tanda-tanda hari kiamat. Ketika matahari sudah terbit dari barat, khalas. Taubat tidak ada lagi. Ketika orang mendapati itu, saya beriman kepada Allah, matahari terbit dari barat ini, sudah enggak ada lagi taubat. Tidak bisa taubat seorang di situ. Nah, karena apa? Aisa minal hayah, sudah putus asa di hari itu, hari yang mengerikan. Fa idza tala'ati syams min maghribiha, kata beliau rahimahullah, kalau seandainya matahari itu sudah terbit dari barat, lam tanfa' ahadan taubah, maka tidak manfaat lagi taubat seseorang. Kata Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma ya'ti ba'du ayati rabbik, ketika datang sebagian tanda-tanda Rabbmu, la yanfa'u nafsan imanuha, tidak manfaat lagi seorang itu imannya. Lam takun amanat min qabl, yang memang dari sebelumnya dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Au kasabat fi imaniha khaira, atau belum berusaha berbuat baik dengan imannya. Wa hadzal ba'd, kata beliau rahimahullah, dalam ayat tadi disebutkan yauma ya'ti ba'du ayati rabbik, sebagian tanda-tanda Rabbmu, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud dengan sebagian di sini adalah tulu'u syams min maghribiha, terbitnya matahari dari barat, kata beliau rahimahullah. Jadi yang dimaksud dengan ba'du ayati rabbik di sini, sebagian tanda-tanda kekuasaan Rabbmu adalah tulu'u syams, terbitnya matahari dari maghrib. Kama fassara dzalika Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana ditafsirkan, dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idzan, kata beliau rahimahullah, kalau begitu fala budda an takuna taubah fi waqtin taqbalu fihi taubah, fa illam takun kadzalik fala taubata lil insan. Kalau begitu wajib, seharusnya bagi seorang untuk bertobat di waktu yang diterima tobat baginya. Kalau tidak demikian, maka tidak ada waktu tobat bagi seseorang. Maka barakallahu fikum, usi nafsi wa iyyakum, kami wasiatkan kepada diri saya pribadi dan kepada antum sekalian untuk bersegera dalam bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terjatuh dalam maksiat, terjatuh dalam dosa, segera kembali taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan ditunda, jangan menunda-nunda taubat. Nanti gampang, nanti malam, nanti besok, nanti sore. La, segera. Nu'ajil. Kita bersegera dalam bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyesal, berazam, bertekad, dan untuk al-ikhla', meninggalkan perbuatan tersebut dan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hambanya yang selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa kita, baik yang kita sengaja maupun kita dalam keadaan lalai. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di jannahnya dan dijauhkan dari an-nar. إلهنا وفق الله الجميع لما يحبه ويرضى والحمد لله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك